Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa sallama tasliman mazida. Ayuhal ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa kembali bermajlis di majlis ilmu yang insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Naam, kita masuk bab yang baru. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babus syafa'ah, bab syafa'at. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab tauhid, dikarenakan kaum musyrikin, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, seringkalinya beralasan ketika mereka menyembah orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, berdoa kepada orang-orang yang dianggap wali, khanifidina azani Allah wa iyakum, saat diingatkan bahwasannya tindakan mereka adalah tindakan yang salah, bahkan tindakan kesyirikan, mereka biasa membawakan syubhat, beralasan bahwasannya mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengharap syafaat, menjadikan orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia tadi sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tindakan mereka yang minta syafaat, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, justru merupakan tindakan kesyirikan, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat mereka meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan menghalangi, menghilangkan madarat, dalam keadaan mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alasan kaum musyrikin Quraisy di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah patung-patung atau orang-orang saleh yang telah mati kecuali karena tujuan kami, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka orang-orang saleh tadi bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Alasannya sama. Kalau dulu statusnya jelas menentang Islam, kalau sekarang yang membuat syubhat dan samar, KTP-nya beragama Islam. Tapi perbuatannya sama. Berdoa kepada wali yang telah meninggal dunia, alasannya ketika ditegur, loh kami ini bukan menyembah selain Allah, tapi mengharapkan syafaat, menjadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara supaya kami dikabulkan doanya, titip kepada orang-orang soleh agar doa kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tindakan kesyirikan yang dulu ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bedanya kalau ke orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi orang-orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja tindakan mereka sama-sama kesyirikan. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sehingga disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam kitab tauhid, supaya kita bisa mengenal lebih jauh apa yang dimaksud dengan syafaat. Tayyib. Di sini penulis rahimahullahu taala akan membawakan beberapa ayat dan juga dibawakan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah syafaat. Naam. Sebelum kita baca, perlu diketahui khani fidina azani Allah wa iyyakum, yang namanya syafaat, definisinya diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Yang namanya syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam mendapatkan manfaat atau menghilangkan, menolak mudarat. Saya ulangi, yang namanya syafaat adalah at-tawassutu lil ghair, menjadi perantara untuk orang lain, bijalbi manfaatin, untuk mendapatkan kemanfaatan, au daf'i madharratin, atau menghilangkan madharrat. Ya, jadi kita menjadi perantara untuk orang lain, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, baik dalam hal menggapai, mendapatkan sebuah kemanfaatan, atau menolak, menghilangkan madharrat. Ini disebut dengan syafaat ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Kemudian kalau dilihat dari keterangan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya syafaat itu terbagi menjadi dua. Ini nantinya akan diterangkan dalam ucapannya Ibnu Taimiyah, tapi terlebih dahulu kita buatkan kesimpulan supaya nanti mudah memahami. Syafaat terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan syafa'atun musbatah syar'iyah. Yang pertama disebut dengan syafa'at musbatah syar'iyah, syafa'at yang diakui. Syafaat yang diakui dan ditetapkan di dalam Al-Quran. Boleh dan ada. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Seperti apa syafaat yang musbatah? Syafaat yang diakui dan ditetapkan dalam Islam, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini segala bentuk syafaat yang memenuhi syarat-syarat syafaat. Ya. Syafaat yang diakui itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah an takuna syafa'atu ba'dal idzni. Syarat yang pertama, syafaat harus dilakukan sesudah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat yang kedua, ridallahi fi syafi'i wal mashfu'ilah. Orang yang memberikan syafaat dan pihak yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memberikan syafaat dan pihak yang mendapatkan atau menerima syafaat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mau memberikan syafaat dan yang menerima syafaat, dua-duanya harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sah, tidak terjadi, tidak dianggap syafaat tersebut. Nah, ini dua syarat. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka syafaatnya dikatakan sebagai syafaat musbatah syar'iyah, syafaat yang diakui di dalam Al-Quran dan termasuk syafaat yang syar'iyah. Yang kedua dari pembagian syafaat di khanifidina azani Allahu wa iyyakum adalah syafaat manfiyah syirkiyah. Syafaat manfiyah syirkiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak dibenarkan. Bisa pula antum katakan sebagai syafaat yang ilegal. Ya. Seperti apa itu? Yaitu segala bentuk syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Satu saja syarat hilang dari dua syarat yang tadi kita bawakan, maka syafaatnya dianggap sebagai syafaat manfiyah syirkiyah. Nah, bisa difahami? Bisa difahami ya? Jadi yang antum fahami adalah syarat-syarat syafaat. Kalau terpenuhi syarat-syarat syafaat, maka syafaat tadi dikatakan sebagai syafaat yang musbatah, syafaat yang sah, syafaat yang dibenarkan, diakui, ditetapkan di dalam Islam. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Seperti syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam banyak dalil, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara lain adalah syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada ahlul mauqif, kepada segenap makhluk dari kalangan umat manusia dan bangsa jin yang ketika itu dikumpulkan di padang mahsyar menunggu hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya menanti, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dan sudah enggak tahan dengan penantian tadi, datang kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Allah Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Nabi Isa, ya, sampai akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, barulah Rasulullah alaihi salatu wasallam menghadap kepada Allah, kemudian beliau sujud. Dan saat sujud diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala pujian-pujian yang belum pernah beliau dapatkan ketika di dunia. Sujud yang sangat lama, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Muhammad kum, wahai Muhammad berdirilah, sal tu'tah, mintalah pasti akan diberikan permintaanmu, wa syafi' tu syafa', silahkan memberikan syafaat kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam baru memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya masyhur, bisa antum lihat dalam Sahih Bukhari, khanifidina azani Allah wa iyakum. Ketika di padang mahsyar, Rasul tidak serta-merta langsung memberikan syafaat, minta kepada Allah, ya, supaya diselamatkan atau disegerakan hisab, tidak. Beliau terlebih dahulu minta izin, ya, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau dapatkan semasa hidup di dunia. Baru didapatkan, barulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin. Kemudian setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapatkan izin, beliau memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang tidak diizinkan, yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat syafaat. Sementara yang dilakukan oleh kaum musyrikin, khanifidina azani Allah wa iyakum, itu jenis syafaat yang kedua, syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditolak, ilegal. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Mereka minta kepada wali, khanifidina azani Allah wa iyakum, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat yang diminta tadi belum mendapatkan izin, karena berlakunya syafaat ini nanti di yaumul kiamah. Belum hari akhir sudah minta duluan, takut kehabisan tiket, gitu ya. Nah, ternyata justru tindakan mereka itu yang dikatakan sebagai kesyirikan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, karena berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita simak dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah syafaat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qawlullahi azza wa jal, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladhina yakhafun, dan berikanlah peringatan wahai Nabi alaihi salatu wassalam bihi dengan Al-Qur'an, alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang khawatir dibangkitkan, dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', dalam keadaan tidak memiliki wali ataupun pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Surat Al-An'am ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberikan peringatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang khawatir, takut nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dalam keadaan tidak memiliki pembela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun pemberi syafaat. Nah, ditujukan kepada kaum mukminin, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, yang khawatir nanti di yaumul kiamah tidak mendapatkan pembela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan oleh penulis di sini adalah lafaz laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', mereka tidak memiliki wali pembela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun pemberi syafaat. Naam, ini menunjukkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum adanya syafaat nanti di yaumul kiamah. Menetapkan adanya syafaat nanti di yaumul kiamah, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sekaligus menjelaskan dua jenis syafaat. Ya. Di sini kan disebutkan apa namanya? Berikanlah peringatan wahai Nabi dengan membacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang yang khawatir nanti di yaumul kiamat tidak mendapatkan pembela, juga tidak mendapatkan pemberi syafaat. Berarti kan ada yang memberikan syafaat, ada syafaat yang diterima, ada syafaat yang tidak diterima. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Syafaat yang diterima yang tadi kita sebutkan dikatakan dengan istilah syafaat musbatah syar'iyah, syafaat yang diakui, ditetapkan dalam Islam, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya tadi apa? Yang pertama, ba'dal izni, syafaatnya sesudah dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, orang yang memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat harus dari pihak yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau yang dimintai syafaat tadi, yang diharapkan syafaatnya tadi, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, adalah orang-orang yang kafir namun diagungkan, mati kemudian banyak pengikut yang mengagungkan kuburannya, tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena pemberi syafaatnya tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau pihak yang hendak menerima syafaat bukan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terjadi namanya syafaat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dan tertolak syafaat tersebut. Nah, kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Az-Zumar ayat 44, kullillahi syafa'atu jami'an, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, milik Allah semua syafaat seluruhnya. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, milik Allah subhanahu wa ta'ala semua syafaat seluruhnya tanpa terkecuali. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya yang namanya syafaat itu diberikan, hak memberikan syafaat dimiliki oleh banyak orang. Tapi semua yang memiliki hak syafaat tersebut tidak bisa memberikan syafaat sampai diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam ayat ini, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Nabi, milik Allah subhanahu wa ta'ala semua jenis syafaat. Ahlu sunnati wal jama'ah meyakini bahwasanya orang-orang saleh di kalangan orang-orang saleh ada yang memiliki hak syafaat seperti para nabi. Mereka memberikan syafaat di khanifidina azani Allah wa iyakum kepada umatnya. Kemudian orang yang mati syahid, ya, juga diberi hak untuk memberikan syafaat untuk keluarganya. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika diuji dengan kematian buah hatinya. Ya. Naam. Para malaikat juga memberikan syafaat di khanifidina azani Allah wa iyakum. Banyak pihak yang memiliki hak untuk memberikan syafaat. Akan tetapi, semua pihak-pihak tadi tidak bisa memberikan syafaat sampai diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga minta syafaat langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta syafaat langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, ya Allah, janganlah engkau mengharamkan kami dari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dianjurkan, bukan langsung minta kepada Nabi, tapi mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala illa biiznih, kecuali setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 255. Naam. Ayat ini berbicara tentang syarat syafaat yang pertama. Syafaat itu terjadi sesudah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang namanya syafaat, baik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun selain beliau, dari kalangan malaikat atau anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh atau syuhada, ya, orang-orang saleh dan semisalnya, tidak bisa memberikan syafaat sampai setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatnya jelas. Ini dalil untuk syarat yang pertama. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya, yang keempat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallah liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat 26. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan berapa banyak dari kalangan para malaikat yang ada di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat yang mereka berikan sedikit pun. Ini dalil kalau para malaikat punya hak syafaat, diberi hak untuk memberikan syafaat. Illa, kecuali, mim ba'di ayya'zanallah, kecuali sesudah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil untuk syarat yang pertama. Liman yasha'u wa yarda, bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil untuk syarat yang kedua. Pihak yang memberikan syafaat dalam hal ini para malaikat, jelas diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pihak yang menerima syafaat, kepada siapa malaikat tadi memberikan syafaat supaya diringankan azabnya atau agar ditinggikan derajatnya di surga, ya, itu harus orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan di sini liman yasha'u, bagi siapa saja yang dikehendaki, wa yarda, dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini dua ayat tadi yang disebutkan oleh penulis, Al-Baqarah ayat 255, kemudian surat An-Najm ayat 26, dalil untuk syarat syafaat. Harus sesudah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang memberikan syafaat dan yang menerima syafaat harus diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau bukan dari kalangan orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan harap mendapatkan syafaat. Kalau kita mengharapkan syafaat Nabi SAW, maka raihlah ridha Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang betul-betul bertauhid. Nah, ayat yang berikutnya, yang kelima berarti ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulid'u alladhina za'amtum min dunillah, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang musyrik, ud'u alladhina za'amtum min dunillah, silahkan kalian meminta kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ejekan kepada kaum musyrikin. La yamlikuna mithqala dzarratin, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah tidak memiliki sedikit pun kemampuan, ya, tidak memiliki kuasa, walaupun seberat biji dzarrah, fis samawati wala fil ardi, baik kekuasaan di langit maupun yang di bumi. Ini Rasul diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada kaum musyrikin dimanapun mereka berada, silahkan kalian minta kepada dewa-dewa kalian, silahkan kalian minta kepada patung-patung kalian, silahkan kalian minta kepada pohon-pohon yang kalian keramatkan atau kuburan-kuburan yang kalian agungkan. Tapi ingat, semua sesembahan-sesembahan kalian tadi tidak memiliki kuasa sedikit pun, baik di langit maupun di bumi, karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, wa ma lahum fihima min syirkin, sesembahan-sesembahan tadi tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi. Hanya Allah, Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan langit dan di bumi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit dan bumi tadi. Sesembahan-sesembahan yang dikatakan sebagai Tuhan oleh orang-orang musyrik itu enggak punya andil sedikit pun, walaupun labelnya dewa langit. Pernah dengar ya? Walaupun labelnya namanya dewa langit, walaupun namanya itu dewa langit, ya, tapi tidak memiliki andil dalam menciptakan langit atau menguasai langit sesenti pun tidak ada. Atau yang diistilahkan dengan dewa bumi, gak punya andil dalam menciptakan bumi, khanibidina azani Allahu wa iyakum, dan tidak ada kuasa sesenti pun. Apalagi yang mereka istilahkan dengan dewa judi. Ya, saking banyaknya dewanya, khanibidina azani Allahu wa iyakum. Dewa langit ada, dewa bumi ada, dewa angin, ya, dewa laut lah, ya, sampai dewa judi pun ada. Masya Allah. Wama lahu minhum min dhahir, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menunjuk dari sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh kaum musyrikin sebagai penolong atau menteri ketika menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. Ya, labelnya saja dewa langit. Ya, mereknya saja dewa bumi, tapi sama sekali tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan langit dan bumi atau mengurusi langit dan bumi atau menguasai langit dan bumi. Khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Setelah itu Allah mengatakan dalam ayat yang berikutnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan ayat yang sebelumnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bahwasanya syafaat yang ditetapkan, syafaat yang diakui, syafaat yang sah nanti di yaumul kiamah itu harus terpenuhi dua syarat yang tadi kita sampaikan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Syarat yang pertama sekali lagi, harus sesudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, orang yang memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sudah masuk Isya? Hmm? 10 menit. Baik. Kita baca ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Abu Abbas rahimahullah, berkata Abu Abbas. Ada di sini yang kunyahnya Abu Abbas? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada yang punya kunyah Abu Abbas. Atau di balik ini, di balik tiang masjid kayaknya Abu Abbas. Tidak ada ya. Abu Abbas ini kunyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Abu Abbas ini kunyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya Ibnu Taimiyah itu siapa namanya Ibnu Taimiyah? Yusuf. Kenal Ibnu Taimiyah? Kenal ya? Di mana? Tapi pernah dengar ya? Masya Allah. Ibnu Taimiyah gurunya siapa? Gurunya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tahu ya? Tahu Ibnu Taimiyah? Kenal ya? Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, nama beliau adalah Ahmad Ibnu Abdil Halim Ibni Abdissalam Ibni Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala. Ya, mulai dihafalkan. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Masa kita lebih hafal back internasional timnas Argentina daripada namanya Ibnu Taimiyah? Ya toh? Nah. Siapa tadi namanya Ibnu Taimiyah? Siapa tadi namanya? Belum ada satu menit loh saya sampaikan. Siapa namanya? Katanya kenal. Siapa dia namanya? Ibnu Taimiyah. Dia nak ngantuk. Lupa. Atau saya kecepatan ngomongnya. Kecepatan kayaknya ya. Saya ulangi lagi. Namanya Ibnu Taimiyah Ahmad. Ahmad Ibnu Abdil Halim Ibnu Abdissalam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani. Kunyahnya Abul Abbas. Nah, bukan Abul Hasan. Qala Abul Abbas rahimahullah, berkata Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari selain dirinya segala sesuatu yang digantung atau yang dijadikan sandaran oleh kaum musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Fanafa ayyakuna lighairihi milkun. Allah menetapkan, meniadakan, tidak ada yang berkuasa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini untuk, ini mengajak berpikir kaum musyrikin penyembah berhala. Kalau Anda betul-betul jujur, ya, yang pantas dijadikan sebagai Tuhan itu yang memiliki kekuasaan. Kalau nggak punya kuasa, nggak bisa jadi Tuhan. Gitu ya istilahnya ya, akal-akalannya ya. Sekarang siapa yang berkuasa? Jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok yang kalian sembah, punya kekuasaan enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Patung yang kalian agungkan tidak memiliki kuasa sedikit pun. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mau bukti? Buktinya patung yang disembah tadi kalau dibalik belakangnya ada label made in China. Gitu ya. Made in China, diperjualbelikan, bahkan bisa ditawar harganya. Masa Tuhan kok ditawar harganya? Ini patung yang ini harganya 15 juta. Aduh, kemahalan ini. Mau saya taruh di tempat ibadah ini. Bisa kurang enggak? Ya diskon 30%. Tuhannya didiskon. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak pantas dijadikan sebagai sesembahan. Apa alasannya? Yang pertama, nafa ayyakuna li ghairihi milkun. Allah meniadakan dari sesembahan-sesembahan yang ada selain dirinya kekuasaan. Mereka enggak ada kuasa sedikit pun. Au kistun minhu, tidak memiliki bagian dari kerajaan langit maupun kerajaan bumi. Semuanya murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Au yakuna aunan lillah. Allah juga meniadakan, tidak ada satupun dari sesembahan-sesembahan tadi yang menjadi pembantu untuk Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan atau mengatur langit dan bumi. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali hak syafa'at. Fabayyana annaha la tanfa'u. Kemudian Allah menerangkan dalam ayat di atas bahwasanya syafa'at tadi tidak bermanfaat illa liman adzina lahu rabbu, kecuali kepada orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka para pemberi syafaat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Nah, sampai di sini paham ya? Kemudian, fahadhihi syafa'ah, syafaat ini, allati yadhunnuhal musyrikun, yang saat ini dianggap oleh kaum musyrikin dalam ritual-ritual ibadah mereka. Mereka berharap syafaat dari Nabi Isa, mereka mengharap syafaat dari Nabi Musa, mereka mengharap syafaat dari orang-orang saleh yang mereka agungkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, semuanya ketika ditanya ngapain kamu sampai bermalam di kuburan di tengah guyuran hujan yang dingin, enggak pakai payung, kuburannya dipayungi, dianya enggak pakai payung. saya itu mengharap syafaat dari penghuni kubur ini karena orang ini adalah orang soleh. Ya toh, mereka punya, mereka berharap, punya harapan mendapatkan syafaat. Ternyata kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hiya manfiyatun yaumal qiyamah. Nanti di yaumul qiyamah syafaat yang mereka harapkan dari wali-wali yang mereka agungkan ternyata ditolak di yaumul qiyamah. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana yang ditiadakan di dalam Al-Qur'an, jelas ditolak. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga memberitakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, annahu ya'ti, bahwasanya kelak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan datang kepada Allah, fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu, kemudian sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awalan, beliau tidak serta merta memberikan syafaat, tidak langsung memberikan syafaat nanti di padang mahsyar, tapi sujud terlebih dahulu kepada Allah minta izin. Thumma yuqalu lahu, hingga dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, tegakkan kepalamu wahai Muhammad, wa qul yusma', katakan ucapanmu akan didengar, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa' tusyafa', berikanlah syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, sampai di sini paham? Ini menguatkan isi keterangan ayat yang tadi kita baca. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu wahai Nabi? Qala, Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah," siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idnillah, syafaat tersebut diberikan kepada ahlul ikhlas sesudah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat syirik karena mereka tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfir lahum biwasitati du'a'i man adhina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Intinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan ahlul ikhlas dengan memberikan ampunan kepada mereka melalui permintaan syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pemuliaan Allah untuk pihak tersebut dan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti daripada syafaat itu memberikan kedudukan kepada orang yang memberikan syafaat, seperti para malaikat atau nabi yang diberi hak syafaat itu memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun, sementara syafaat yang ditiadakan dalam Al-Qur'an ini setiap syafaat yang mengandung unsur kesyirikan seperti yang langsung diminta kepada makhluk. Walihada athbata syafa'ata bi'idznihi fi mawadhi', Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annaha la takun illa li ahli al-ikhlas wa tauhid. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya syafaat sesudah izin dari Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga menerangkan bahwasanya syafaat tersebut tidak bisa bermanfaat kecuali kepada ahlul ikhlas dan ahlut tauhid. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Inti dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini kembali kepada keterangan yang kita simpulkan di awal bab, ya, syarat-syarat syafaat. Naam. Yang terpenting syafaat harus terpenuhi syarat-syaratnya baru dikatakan sebagai syafaat yang mutsbatah yang ditetapkan nanti di yaumul kiamah. Kalau tidak terpenuhi satu saja syaratnya, maka dikatakan sebagai syafaat yang manfiyah, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun masail atau faedah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala sebagai kesimpulan dari ayat-ayat di atas, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.